Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qawluhu ma kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Masih kita pada hadis tentang Abu Talib. Ketika pada akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak menyebutkan la ilaha illallah, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap di atas agama Abdul Muttalib, nenek moyangnya, maka Nabi menyatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anu anka, sungguh demi Allah aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata turun ayat Allah SWT, makana lin nabiyyi, tidak pantas bagi seorang nabi, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Karena Allah sudah berkata di dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah la yaghfir, enggak akan ampuni. Enggak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan akan mengampuni yang selain itu kalau Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik bisa diampuni, syirik tidak bisa diampuni. Artinya seorang yang mati membawa syirik. Kalau orang yang masih hidup kemudian berbuat syirik kemudian ingin bertaubat, bisa bertaubat. Karena kalau sebelum meninggal pintu taubat masih terbuka lebar. Dari dosa apapun, kekafiran apapun, kesyirikan apapun. Karena Allah amma menyebutkan secara umum. Allah SWT menyebutkan secara umum. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ammama wa atlaq, menyebutkan secara umuman wa mutlakan. Seluruh dosa akan diampuni. Karena ini berbicara tentang orang yang mau taubat. Jangan putus asa, bertaubatlah. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tetapi kalau orang yang mati membawa dosa, dilihat dosanya, syirik atau bukan syirik. Kalau sudah mati membawa dosa, maka dilihat dosanya, syirik atau bukan syirik. Kalau syirik, gak akan diampuni. Kalau selain syirik, mungkin diampuni kalau Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Ayyushraka bihi, orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni yang selain itu kalau Allah kehendaki. Kalau sudah jelas keputusannya dari Allah, Allah enggak akan ampuni, maka bagaimana mungkin memintakan ampun untuk musyrikin? Allah katakan enggak pantas seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin yang telah mati. Aima yanbaghi lahum dzalik, yakni tidak pantas bagi mereka, para nabi dan orang beriman, untuk berbuat seperti itu. Wa huwa khabarun bima'na nahi, dan ini berita tapi maknanya larangan. Wa dhahir anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Talib, tampaknya secara zahir bahwa ayat ini turun tentang Abu Talib. Fa innal ityana bil fa al-mufidah lit-tartib, karena didatangkan huruf fa al-mufidah memberikan faedah, lit-tartib, untuk menunjukkan urut-urutan. Kembali pada hadis yang kamu baca, disebutkan dengan kalimat lamma hadra Abu Talib wafah ila akhirihi, sampai pada kalimat huwa ala millati Abdul Muttalib. Faqala, maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu fa anzalallah. Laisa kadzalik? Bukankah demikian? Fa anzalallah. Ketika Nabi berkata, aku akan mintakan ampun selama aku tidak dilarang. Fa anzalallah. Fa yufidu tertib. Huruf fa menunjukkan urut-urutan. Setelah Nabi mengatakan aku akan memintakan ampun, kemudian turunlah ayat. Tidak pantas bagi seorang Nabi untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Maka fa yufid tertib. Fi qawlihi fa anzalallah. Ba'da qawlihi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Yufidu dhalik. Wa qad dhakara al-ulama'u linuzuli hadhil ayah asbaban ukhar. Sedangkan para ulama menyebutkan tentang ayat ini memiliki sebab-sebab turun yang lain. Fala munafa, tetapi tidak pertentangan. Enggak ada kontradiksi. Enggak ada pertentangan. Karena bisa saja satu ayat turun untuk sekian kejadian. Satu ayat turun. Tapi karena ayat ini mu'jizah dari Allah SWT, karena kehebatan ayat ini Allah satu turunkan, tetapi menjawab sekian permasalahan. Berarti, tetapi ayat itu juga asbab menujunya ini. Tetapi itu, tetapi ini. Iya, dan enggak bertentangan. Lianna asbabun nuzul qad tata'addad. Karena asbabun nuzul kadang berbilang. Tidak hanya satu. Turun ayat ini menjawab. Atau menegur Nabi SAW yang berkata, La astaghfiranna laka malam unha anhu. Aku akan mintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Ternyata menjawab juga apa yang pernah dikatakan tentang ibunya. Aku memintakan ampun untuk ibuku, tapi aku dilarang, kata Nabi. Menjawab juga ketika munafik minta disolatkan. Jenazah munafik. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala. Wala taqum ala qabrih. Jangan engkau berdiri di kuburannya untuk memintakan ampun. Kemudian ada ayat ini di dalamnya. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memintakan ampun untuk orang musyrikin. Ini barakallahu fikum, sekian kejadian terjawab dengan satu ayat. Maka sebab turunnya ayat ini, yang ini dan yang ini. Tidak ada pertentangan. Fala munafa baina hadhihi al-asbab. Tidak ada pertentangan antara beberapa sebab-sebab nuzul. Walhamdulillah. Berkata Al-Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Amma nuzulul ayah ats-tsaniyah fawadihun fi qissati Abi Thalib. Adapun turunnya ayat kedua yang dibacakan dalam hadis ini, maka itu sangat jelas tentang Abu Thalib. Sangat jelas tentang Abu Thalib. Yang mana itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini jelas tentang Abu Thalib. Tentang siapa? Rasulullah SAW cinta kepada Aisyah. Alhamdulillah Aisyah dapat hidayah. Cinta kepada Abu Bakar. Abu Bakar dapat hidayah. Tidak ada yang Rasulullah SAW cintai dalam keadaan diupayakan untuk masuk Islam, tapi tetap tidak masuk Islam. Kecuali Abu Thalib. Bagaimana ibu bapaknya? Ibu bapaknya tidak bertemu dengan Nabi SAW. Artinya mati di masa-masa jahiliyah. Mati di masa-masa jahiliyah. Di masa-masa kekosongan, enggak ada dakwah di sana. Maka dalam beberapa riwayat mereka dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik. Musyrikah. Sebagian mengatakan dikatakan ahlul fatrah. Al-Fatrah itu di masa-masa kekosongan. Maka urusan Allah nanti yang akan menghisab mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Kata Al-Hafid, maka ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tapi Allah yang menentukan hidayah. Ini jelas tentang Abu Talib. Kata Ibn Hajar. Fawadihun fi qissati Abi Talib. Jelas tentang kisah Abu Talib. Wa manuzul ayah allati qablaha fafihi nazar. Adapun turunnya ayat yang tadi. Turut ayat tentang masalah larangan memintakan ampun. Fihi nazar. Perlu pembahasan. Perlu pembahasan. Perlu dilihat lagi. Karena memang ada sekian sebab-sebab turunnya. Wa yahdhar anna al-murad anna al-ayah, ini kebalik, yang cetakannya seperti saya kebalik, yang ha dulu kemudian wa, itu tidak terpahami, wa dulu baru kemudian ha. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة. Tampak bahwa yang dimaukan dengan ayat yang berkait tentang istighfar, memintakan ampun untuk musyrikin, turun setelah kisah Abu Talib sekian lama. Berarti bukan sebab turunnya kisah Abu Talib. Makanya kata Ibnu Hajar, fihi nazar. Perlu pembahasan. Masih ada kritikan. Wahiyya ammatun fi haqih wa haqi ghairihi. Karena turunnya beberapa lama setelah kejadian tersebut, maka turunnya ayat ini bukan sebab kisahnya Abu Talib tadi ketika Nabi menyatakan aku akan mintakan ampun, tetapi otomatis terjawab ucapan Nabi SAW yang menyatakan malam unha, selama aku tidak dilarang. Ternyata turun larangan. Sehingga sebagian ulama menyatakan ya itu juga berarti termasuk penyebab. Walaupun ketika turunnya bukan karena kisah itu, karena kisah lain. Kalau enggak salah karena masalah munafikin yang Rasulullah SAW ingin menyolatkan mereka, memintakan ampun untuk mereka, Allah larang. Wala taqum ala qabrih dalam beberapa ayat. Berarti fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Berkait dengan Abu Talib dan juga berkait dengan yang selain Abu Talib. Wa yuwaddihu dhalika ma ya'ti fi at-tafsir. Dan menjelaskan hal itu apa yang datang dalam tafsir-tafsir. Fa anzalallahu ba'da dhalika, Allah turunkan setelah itu, maka nalin nabiy walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin al-aya wa nazala fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta. Maka turunkan, maka Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW. Tidaklah sepantasnya bagi Nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Wa nazala fi Abi Talib, dan turun tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Berarti yang turun tentang Abu Talib adalah innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Adapun makan lil Nabi, bukan karena sebab itu, tetapi berkait dengan itu. Baik. Kulluhu zahir. Semua itu jelas, gamblang, annahu mata ala ghairil Islam. Hanya ala kulli hal, kesimpulannya, bahwa jelaslah Abu Talib meninggal tidak di atas keislaman. Wa yudha'if ma dhakarahu Suhaili. Dan pendapat yang lemah, yang disebutkan oleh Suhaili, annahu ra'a fi ba'di kutubil Mas'udi, yang katanya dia melihat dalam beberapa kitab-kitab Al-Mas'udi, annahu aslam, bahwasanya Abu Talib masuk Islam. Fahadha ghalat, da'ifun. Ini keliru, salah, dan ini pendapat yang lemah. Limadha? Lianna mithla dhalika la yu'arid ma fi sahih. Karena yang seperti ini enggak bisa membantah sesuatu yang seperti itu. Yang seperti ini enggak bisa membantah yang seperti itu. Apa yang seperti ini? Ini di dalam buku-buku Mas'udi, apa ini? Bukan Quran, bukan sunnah. Di dalam beberapa kitab-kitab Mas'udi, disebutkan di sini Mas'udi adalah Abu Hasan Ali ibn Husain ibn Ali al-Mas'udi. Ikhbari. Ikhbari itu tukang tulis sejarah, apa namanya, cerita. Sahibu gharaib. Bahkan pemilik beberapa kisah-kisah aneh. Jadi banyak gharib-gharib di dalam kitabnya. Kita tanyakan pada Ibnu Hajar, siapa dia? Kata dia, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kutubuhu tafihatun bi'annahu kana syi'iyan mu'taziliyan. Buku-bukunya sangat banyak menunjukkan kalau dia adalah seorang syi'i, seorang syiah, mu'tazili, mu'tazilah, yang lebih mengutamakan akalnya. Kata Ibnu Hajar, orang ini buku-bukunya tafihatun bi'an kana syi'iyan, penuh dengan sekian ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dia syiah. Rafidah, Mu'tazilah, lebih mementingkan akalnya sendiri. Demikian dinukil ucapan Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan. Baik. Maka saya ulangi kata-kata Asy-Syarih di sini dalam kitab-kitab Fathul Majid. Mitsla dzalik la yu'arid ma fi sahih. Yang seperti ini enggak bisa membantah apa yang dalam sahih. Dikisahkan konon katanya di dalam kitab-kitab Mas'udi bahwa dia masuk Islam. Ini keterangan seperti ini apakah bisa membantah hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim? Apakah bisa membantah ayat yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta? Apakah bisa membantah tafsir dari sekian para mufassirin Ibnu Katsir dan lain-lainnya? Tidak bisa. Yang seperti ini tidak bisa membantah yang seperti itu. Hanya karena katanya di dalam buku Mas'udi. Siapa Mas'udi? Apalagi ternyata dia Syi'i, Rafidi, Mu'tazili. Maka yang seperti ini tidak bisa membantah apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka berkata dengan ro'yu, dengan pendapat, dengan katanya, dengan konon ceritanya, maka ahli sunnah menjawab dengan qala Allah, qala Rasul. Ahli sunnah menjawab dengan hadis sahih. Akhrajahu fulan, ibnu fulan, dibuktikan kesahihannya dengan sanadnya, dengan rawinya, ila akhir. Maka tentunya hujjah ahli sunnah lebih kuat. Hujjahnya para pengikut salaf lebih kuat. Walhamdulillah rabbil alamin. Wafihi, padanya ada pelajaran. Tahrimul istighfar lil musyrikin. Pelajaran yang kita ambil berarti haramnya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik yang sudah mati. Kalau yang masih hidup boleh. Bukan memintakan ampun. Kalau yang masih hidup, dianjurkan untuk mendoakan hidayah. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Allah beri hidayah mereka, mereka belum paham. Ini orang-orang kafir yang tidak memusuhi. Kalau orang kafir yang memusuhi, kita berdoa semoga kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Enam. Semoga mereka dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika melihat orang-orang yang sesungguhnya secara zahirnya akhlaknya baik tetapi dia kafir, Allahumma hadihim. Allahumma hadihim. Semoga Allah beri petunjuk kepada mereka. Maka haram mendoakan ampunan untuk musyrikin. Wa muwalatihim. Dan diharamkan pula untuk cinta kepada musyrikin. Berwala, berloyal, mendukung, membela musyrikin. Tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan musyrikin Quraisy dalam Hudaybiyah untuk tidak saling berperang? Mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Mengadakan perjanjian. Iya. Tapi itu bukan saling mencintai. Hati-hati. Tetapi saling memberikan satu janji untuk dalam waktu tertentu tidak saling mengganggu. Silakan. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada muslimin karena cinta. Tapi ketika kita memberikan haknya orang kafir, bukan karena cinta. Karena suatu kewajiban kita untuk memberikan hak orang yang berhak. Kalau kita mengambil barang dia, ya kita bayar. Itu suatu keharusan, bukan karena cinta. Sehingga bedakan antara keduanya. Memberikan hak bukan berarti cinta. Liannahu idza hurrima al-istighfaru lahum famuwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Karena kalau mendoakan istighfar saja tidak boleh, apalagi mencintai mereka, apalagi memberikan loyal pembelaan terhadap mereka. Aula, lebih-lebih lagi, lebih utama lagi untuk dilarang. Tidak boleh mencintai mereka atau memberikan loyalitas kepada mereka. Intaha. Selesai bab, alhamdulillah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Ada pertanyaan sebelum masuk kepada bab yang berikutnya? Khususnya yang berkait dengan pelajaran. Ada kalimat yang kelewat? Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Wa ba'd. Babu ma jaa'a anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Bab, apa yang datang, ini dari riwayat-riwayat dan dalil-dalil, bahwa sebab kufurnya anak Adam dan sebab ditinggalkannya agama mereka oleh mereka adalah karena ghulu fi salihin. Di antara sebabnya adalah melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh. Qala al-musannif rahimahullah babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam ila akhirih, menunjukkan apa yang akan dibahas di sini adalah tentang penyebab manusia menjadi kufur. Penyebab manusia meninggalkan agama tauhid. Ternyata sebab utamanya adalah karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Apa itu mengkultuskan? Membesar-besarkan, melampaui batas, sampai seakan-akan menjadikannya sebagai Tuhan, atau bahkan benar-benar menuhankannya. Qauluhu rahimahullah, tarkihim bil jarri, tarkihim bil jar, atfan alal mudhafi ilaih. Karena dia ma'tuf, dia ngikut. Ngikut dari kufri. Anna sababu kufri wa sababu tarki. Paham? Sababu kufri bani Adam wa sababu tarkihim dinahum. Hakada al-maqsud. Wa arada al-musannif, dan musannif rahimahullah menginginkan bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salihin. Penulis menginginkan dalam bab ini menjelaskan atau ingin menjelaskan apa perkara yang akan terjadi dengan mengkultuskan orang saleh berlebih-lebihan. Minasyirki billah fil ilahiyah alladhi huwa a'zamu dhanbin 'usiyallahu bihi. Apa yang terjadi ketika seorang mengkultuskan orang-orang saleh berlebihan? Yang terjadi adalah kesyirikan kepada Allah dalam ilahiyah, yang itu merupakan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Wa huwa yunafit tauhid, dan kesyirikan ini bertentangan 180 derajat dengan tauhid. Syirik ke kanan, tauhid ke kiri, atau tauhid ke kanan, syirik ke kiri. Bertentangan begitu. Yang ini ke timur, yang ini ke barat. Alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas, syahadata an la ilaha illallah. Bertentangan dengan tauhid yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Qala al-musannif, musannif berkata, wa qawlillah azza wa jal. Kenapa wa qawlillah? Kenapa dia kasrah? Karena maknanya babu ma ja'a anna sabab, dan babu qawlillahi azza wa jal. Bab tentang ucapan Allah azza wa jal. Maka dia mudhafun ilaih. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Khairina a'azakumullah. Al-musannif wa huwa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, buku beliau hanya berisi dalil dengan judul-judul bab, masya Allah. Dan begitu kitab-kitab salaf. Kita lihat kitab-kitab salaf. Imam Bukhari, bab kada, bawahnya hadis semua. Ya, memang kitab hadis. Demikian pula kitab-kitab yang lain. Bab, kamu lihat kitab Radu Salihin. Bab tentang kemuliaan, ayat-ayat, kemudian hadis-hadis. Demikian pula kitabnya Muhammad bin Wahab. Bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Qala Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat hadis selesai. Dan itu namanya kitab yang bermutu. Adapun hizbiyun, sururiyun, ala ra'sihim Muhammad Surur. Tokoh mereka Muhammad Surur berkata bahwa buku-buku salaf itu jaf. Buku-buku salaf itu kaku, kering. Mengapa? Karena isinya cuma dalil-dalil tok katanya. Nah, ini kebodohan mereka. Kebodohan Muhammad Surur dan pengikut-pengikutnya dari Sururiyin. Justru kitab yang berisi ayat hadis, ini kitab yang bermutu. Karena isinya dengan dalil. Kitab yang tak terbantahkan. Tetapi mereka justru menganggap kitab yang seperti itu kitab yang jaf, katanya. Kaku, kering. Enggak luwes. Karena isinya cuma dalil-dalil tok, katanya. Astagfirullah. Kitab-kitab orang belakangan setebal ini, mungkin ayatnya satu atau dua. Hadisnya satu atau dua. Omongan penulis semua min awalihi ila akhirihi. Berbeda dengan buku-buku salaf. Maka disebutkan di sini dalam matannya oleh Musannif rahimahullah, langsung setelah judul bab, bab bahwa penyebab kafirnya anak Adam adalah ghulu fil salihin. Dan juga bab ucapan Allah Azza wa Jal. Di dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Jangan ucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa ibn Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Diciptakan dengan kalimat Allah. Kun, jadilah maka jadilah dia. Yang dilemparkan kepada Maryam. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah yang Allah ciptakan. Pas. Wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, pas dengan judul bab. Iya kan? Pas dengan judul bab. Nasrani menjadi kafir karena apa? Mengkultuskan orang solehnya, nabinya, rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, sampai dijadikan seperti Tuhan. Itu ghulu. Dan persis Allah katakan dengan kalimat, la taghlu, jangan ghulu. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wahai ahlal kitab, jangan ghulu dalam agama kalian. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, dan jangan ucapkan tentang Allah kecuali hak. Jangan ucapkan Allah punya anak, jangan ucapkan Allah punya istri, jangan ucapkan bahwa Isa anak Allah, jangan. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, jangan ucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Bahwa Al-Masih Isa ibni Maryam adalah Rasulullah. Bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, tiga yang satu. Nasrani punya aliran-aliran. Sebagian berkata bahwa Isa anak Tuhan. Sebagian menyatakan bahwa Isa jelmaan Tuhan. Jadi Tuhannya satu. Kami dengan kalian sama, wahai muslimin. Tuhan kami juga satu. Cuma memiliki dua unsur katanya. Lahutiyah dan nasutiyah. Nasutiyah kemanusiaan. Lahutiyah keilahan. Maka lahutiyahnya yang seperti kalian yakini katanya. Penguasa alam semesta ila akhirnya. Nasutiyah dalam bentuk Isa. Ini kata mereka aliran kedua. Sehingga mereka menyatakan Isa bukan anak Tuhan tapi jelmaan Tuhan. Dan itu juga kafir. Sama kafirnya dengan yang pertama. Yang ketiga, yang paling membingungkan. Yang berkata bahwa Isa, Maryam, dan Ruhul Kudus. Nabi Isa dan ibunya Maryam dan Ruhul Kudus kata mereka maksudnya ilah. Allah SWT. Itu adalah tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Tiga kesatuan. Maka Allah katakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Kafir. Laqad kafara dengan lam taukid dan qad. Sungguh-sungguh telah kafir. Maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Nasrani maka dia kafir. Siapa menyatakan Yahudi dan Nasrani adalah muslimin atau mereka tidak kafir, maka justru dia yang kafir. Sebab Allah yang berfirman, siapa yang tidak percaya kepada Allah berarti ingkar pada Allah. Allah yang berkata laqad kafara. Taib, apa sababu kufrihim? Apa sababu kufrihim? Sebab kufurnya mereka karena mereka mengkultuskan Isa berlebihan. Mengangkat Nabi Isa melampaui batas. Akhirnya kufur. Maka kaum muslimin, lihatlah. Jangan sampai terjadi kepada kalian apa yang pernah terjadi pada Nasrani. Berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Apakah kepada nabinya, atau kepada Ali bin Abi Thalib, atau kepada wali-wali, atau kepada wali songo, atau kepada kiai. Jangan berlebih-lebihan sampai menganggapnya seperti Tuhan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jangan menganggapnya seperti Tuhan. Bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Jangan menganggapnya seperti Tuhan. Kamu berdoa kepadanya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Aku berdoa padamu, aku meminta kepadamu. Jangan, dia bukan Tuhan. Allah SWT al-ma'bud, satu-satunya. La ilaha illallah. Enggak ada ilah kecuali Allah. Demikian pula jangan memanggil atau jangan berdoa dengan memanggil makhluk. Ya waliullah, ya habiballah, ya syekh maulana fulan ibn fulan. Jangan. Panggillah ya Rabb. Panggillah Allah SWT. Qulidullah awidur rahman. Ayyama tad'u. Walahul asma'ul husna. Panggillah Allah. Atau panggillah ya Rahman. Nama-nama Allah kamu panggil, maka sungguhnya Allah memiliki sekian nama-nama yang baik. Khawani bin A'azakumullah, kembali kepada kitab. Disebutkan dalam syarahnya, Al-Ghulu maknanya adalah Al-Ifratu fit ta'zim. Ghulu adalah melampaui batas dalam mengagungkan. Wal-i'tiqad. Dan juga bil qawli wal i'tiqad, melampaui batas dalam mengagungkan dengan ucapan atau dengan keyakinan. Kalau dengan ucapan seperti menyatakan engkau adalah pencipta langit dan bumi, kepada siapapun diucapkan kalau selain Allah, maka itu ghulu. Engkau adalah pemilik alam semesta. Kamu ucapkan kepada selain Allah, itu namanya ghulu, berlebihan. Walaupun kepada Nabi, walaupun pada malaikat. Ya Jibril, engkau pencipta langit dan bumi. Itu ghulu. Atau menyatakan, ya Rasulullah, engkau yang menakdirkan segala sesuatu. Itu ghulu. Karena menakdirkan, menentukan, memiliki adalah Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Itu dengan apa? Dengan ucapan. Kalau dengan keyakinan bagaimana? Ucapannya sepertinya enggak ada kesyirikan. Tapi ucapan kamu ini menunjukkan kalau kamu meyakini sesuatu yang salah. Seperti ketika kamu sedang kesusahan, kamu panggil ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ilaika ashku, bathi wa huzni, kepadamu lah aku mengadu kesusahanku, kesulitanku. Loh, sebentar. Kamu mengucapkan seperti itu berarti kamu memiliki keyakinan bahwa si wali dan habib yang sudah mati itu kamu anggap mendengar ucapanmu dan bisa mengabulkan doamu, iya kan? Dan itu keyakinan syirik. Emang dia akan mendengar? Dia sami'un alim, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa, mujibud da'awat. Tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Allah yang sami'un alim, maha mendengar, maha melihat. Allah lah yang mujibud da'awat. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Allah yang mujibu da'awat. Adapun makhluk tidak bisa mengabulkan doa. Maka jangan berdoa pada makhluk, tetapi doakanlah makhluk. Doakanlah mereka. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan rahmat kepada para ulama. Semoga Allah berikan rahmat kepada para aulia. Semoga Allah berikan rahmat pada mereka dan ampunannya. Semoga mereka diterima di sisinya sebagai orang-orang yang saleh. Semoga dimaafkan kesalahannya, dilipatkan pahalanya. Doakan guru-guru kita, syekh-syekh kita, ulama kita, doakan. Pengajar-pengajar kita, kiai-kiai kita, doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bukan sebaliknya. Malah kita memanggil-manggil dan berdoa, ya fulan, ya syekh fulan, ya kiai fulan, ya habib fulan. Fahadha ghulu fil salihin. Ini melampaui batas terhadap orang saleh dengan i'tiqad di hati bahwa syekh kami tidak mati, hidup terus selama-lamanya. Itu keyakinan beberapa kelompok sufi yang ekstrim, menyatakan bahwa syekhnya tidak mati dan syekhnya mengajarkan. Kalau aku mati, maka ketahuilah bahwa ruhku tidak pernah mati dan aku tetap bersama kalian. Kalau begini, kalau begitu, panggillah aku. Maka mereka memanggil-manggilnya, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Nasehat taufik wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun masih kurang sedikit. Kita sampai di sini saja. Sudah terlalu panjang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.